أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas bi Sirhi Kitab Tauhid. Masuk pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikutnya masih berkenaan dengan al-khauf, ya. Qala Allah Ta'ala wa qawluhu innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. Sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ayat yang sebelumnya ini berkaitan dengan larangan bagi orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak layak bagi orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dikarenakan tidak didasari keimanan, tidak didasari keikhlasan, bahkan dicampuri dengan kesyirikan-kesyirikan ketika mereka memakmurkan masjid-masjid. Ya. Sehingga tidak boleh bagi kita mempersilahkan orang-orang musyrik untuk masuk ke dalam masjid dan melaksanakan ibadah mereka. Nah, maka al-musyrikin ya'muru masajid Allah. Tidak layak bagi orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali-sekali lagi, tidak boleh mempersilahkan orang-orang musyrik masuk ke dalam masjid dalam rangka beribadah. Nah, qala Syekh Shalih Al-Fauzan habibullah ta'ala tamamul ayah, sempurnanya ayat yang kita bacakan tadi, fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk. Innama ya'muru masajid Allah, sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Innama tastaqimu amaratuha bi'ibadah wa ta'ah. Sesungguhnya akan lurus memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan beribadah dan ketaatan. Jadi makna memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan ibadah dan ketaatan di masjid-masjid tersebut. Nah, baik itu sholat 5 waktu atau qiraatul Quran, membaca Al-Quran, atau majalisul ilmi, majlis ilmu di dalamnya, ini termasuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses ta'lim wa ta'allum, Ta'ala wa ta'lim, belajar, mengajar, tarbiyah. Nah, ini termasuk memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Masya Allah. Masjid ini merupakan pusat dakwah. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan nasihat-nasihat kepada para sahabatnya di masjid. Memberikan pelajaran-pelajaran kepada para sahabatnya di masjid. Nah, salat berjamaah, berkumpul bersama para sahabatnya di masjid. Barakallahu fikum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan afdhalul buqa ala wajhil ardi al-masjid. Tempat yang paling afdal di muka bumi ini adalah apa? Masjid. Nah. Dan sebaliknya, tempat yang paling jelek di muka bumi ini adalah pasar. Ya. Masjid tempat yang paling baik. Baitun min buyutillah. Salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, rajulun muta'allikun qalbuhu bil masajid. Seseorang yang terkait hatinya dengan masjid-masjid. Rindu kepada masjid. Nah, rindu melaksanakan salat lima waktu. Rindu melaksanakan zikir, qiraatul Quran, menghadiri majlis ilmu. Ya. Bukan seorang terkait hati dengan pasar. Nah, inginnya belanja, inginnya shopping terus. Nah, bukan demikian. Tapi seorang muslim, mukmin yang sempurna keimanannya. Hatinya terkait dengan masjid. Nah, senang duduk di masjid baca Al-Quran. Senang duduk di masjid misalkan mentarbiah anak-anak. Nah, menghadiri majlis ilmu, melaksanakan salat berjamaah. Ini sifat seorang muslim. Memakmurkan masjid Allah dengan ibadah dan ketaatan. Bukan dengan perkara-perkara yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Memakmurkan masjid Allah misalnya dengan apa? Dengan nyanyian-nyanyian di masjid. Ini bukan makna memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Memakmurkan masjid Allah dengan musik-musik dalam masjid. Asal rame, asal makmur masjid. Bukan demikian. Makna memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan perkara-perkara yang menyelisih sunnah. Bukan dengan perkara-perkara yang sifatnya kemaksiatan. Ya. Tapi memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala dengan beribadah di dalamnya dan melaksanakan ketaatan-ketaatan. Nah. Dan Allah katakan yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Tidak pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan kalau seandainya mereka memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala, akan didasari dengan kesyirikan. Bahkan memakmurkannya dengan berbagai macam bentuk kesyirikan-kesyirikan. Nah. Sebagaimana yang terjadi di Masjidil Haram ketika sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ketika orang-orang kufar mereka menguasai kota Mekah. Nah, mereka masuk ke dalam masjid dan melakukan kesyirikan-kesyirikan dalam masjid. Bahkan di rumah Allah, di Baitullah, mereka lancang dan berani melakukan kesyirikan-kesyirikan. Nah, Man amana billah ila akhirih ay al-jami'ina bil kamalati al-ilmiyah wal amaliyah. Orang yang beriman kepada Allah sampai akhirnya, yang memerlukan sisi Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan sholat, menegakkan zakat, tidak takut melainkan hanya kepada Allah, yaitu orang-orang terkumpul kepadanya al-kamalat, kesempurnaan-kesempurnaan, baik dalam sisi ilmu dan dalam sisi amalan. Nah, terkumpul ilmu dan amal. Keimanan dilandasi dengan ilmu. Ya. Kemudian juga amalan, menegakkan sholat, menegakkan zakat. Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Al-khasyah hiyal makhafatu wal haibah. Khasyah yaitu al-makhafah wal haibah, takut dan segan. Nah, khasyah beda dengan khauf. Kalau khasyah itu diiringi dengan apa? Ilmu. Ya. Kalau khauf sifatnya umum, takut. Tapi kalau khasyah, takut dan yang dilandasi dengan ilmu. Saya katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah para ulama. Disifati dengan khasyah dikarenakan didasari dengan al-ilmu. Nah, wal murad bil khasyati huna, yang dimaksud dengan khasyah di sini ay khasyata ta'dim wal ibadati wat ta'ah. Khasyah dalam bentuk pengagungan, khasyah dalam bentuk ibadah dan ketaatan, ini hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah yang semacam ini, rasa takut dalam bentuk pengagungan terhadap yang ditakutinya, beribadah dan ketaatan kepada yang ditakutinya, ya, ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amal khasyatul jibiliyah, adapun rasa takut yang sifatnya tabiat manusia, ya, khasyatul mahadir ad-dunyawiyah, seperti takutnya terhadap perkara-perkara yang berbahaya dari urusan-urusan dunia, fala yakadu ahadun yaslamu minha, hampir-hampir tidak ada seorang pun yang selamat darinya. Nah, jadi yang dilarang di sini, ya, takut yang sifatnya mengagungkan ibadah dan ketaatan, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pun rasa khasyah, rasa takut terhadap perkara-perkara yang berbahaya di dunia ini, ini sifat basyariah manusia, tabiat manusia. Ya. Jarang orang selamat daripada perkara ini. Ada kekhawatiran, ketakutan terhadap perkara-perkara tersebut. Nah, makanya semacam ini tidak mengapa. Kalau tidak diiringi dengan pengagungan, ibadah, dan ketaatan kepada yang ditakutinya selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa yanbaghi ayakhsha fi dhalika kullihi qada Allah wa tasrifahu. Dan selayaknya takut terhadap itu semuanya, ya, terhadap ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa asa ulaika al-muttasifuna bihadis sifat. Mudah-mudahan mereka yang tersifati dengan sifat-sifat ini, ya, yang makmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala itu orang yang beriman, menegakkan salat, menunaikan zakat, dia takut hanya kepada melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tersifati dengan sifat-sifat ini ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan termasuk di antara orang-orang yang diberikan petunjuk. Ayat ulaika umul murtadun, maknanya mereka orang-orang yang diberikan petunjuk. Wa kullu asa minallah fahiya wajibatun. Setiap kata asa, ya, mudah-mudahan kalau dalam bahasa Indonesia, dari Allah Subhanahu wa taala, fahiya wajibatun, wajibatun maka itu mesti terjadi. Nah, dalam artian fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin, ini bukan sekedar mudah-mudahan saja, ya, tapi pasti orang yang memakmurkan masjid Allah, ya, yaitu orang-orang beriman, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang pasti diberikan petunjuk. Nah, beda dengan kalimat asa yang diucapkan oleh manusia, ya, maknanya mudah-mudahan. Tapi kalau asa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini maknanya, ya, wajib, mesti, pasti. Al-makna ijmalul ayah, makna global ayat yang kita bacakan. Lama nafa ta'ala imarat al-masajid al-ma'nawiyah bil-ibadati an-al-mushrikin fil ayati allati qablaha. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan, memakmurkan masjid-masjid secara maknawi dengan cara ibadah, ya, dari orang-orang musyrik pada ayat yang sebelumnya, asbata fi hadil ayah imarataha bil ibadati lil mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan dalam ayat ini, memakmurkan masjid-masjid dengan beribadah bagi orang-orang yang beriman. Nah, ayat sebelumnya Allah katakan, nah, tidak layak bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Memakmurkan dalam bentuk ma'nawiyah, ya, beribadah. Kenapa? Sekali lagi dikatakan ibadahnya orang-orang musyrik tidak dilandasi dengan keimanan, bahkan dicampur adukan antara keimanan dengan kesyirikan, ya. Ini orang-orang musyrik. Nah, sehingga tidak pantas mereka memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Memakmurkan masjid ada yang sifatnya ma'nawiyah, ada yang sifatnya hissiyah. Kalau ma'nawiyah, dengan beribadah, ketaatan. Kalau hissiyah, dengan membangunnya. Nah, membangun masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, sarana prasarana yang dibutuhkan di dalam masjid. Nah, Allah tetapkan dalam ayat yang kita bacakan tadi, bahwasanya yang berhak memakmurkan masjid-masjid Allah dengan beribadah hanyalah orang-orang beriman. Alladzina amanu biqulubihim, yang mereka beriman dengan hati-hati mereka. Wa amilu bijawarihim, dan beramal dengan anggota tubuh mereka. Wa dawamu ala iqamis shalah bi arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha, dan mereka senantiasa melaksanakan salat, menegakkan salat dengan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Wa atuz zakah mustahiqiha, dan mereka memberikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Wa akhlasu lillahi al-khasyyata wa hiya al-makhafatu wal haibah, mengikhlaskan khasyyah hanya untuk Allah, yaitu rasa takut dan segan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, khasyyah, sekali lagi, takut yang didasari dengan ilmu. Ya. Dan juga rasa takut yang diiringi dengan pengagungan, diiringi dengan ibadah dan ketaatan. Yang semacam ini hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita bahas dalam masalah al-khawf, tidak jauh pembahasannya antara khasyah dan al-khawf. Ya. Khawf atau khawf yang sifatnya apa? Ibadah. Nah, kalau diselewengkan kepastian Allah, syirik. Ya. Ada juga khawf yang sifatnya muharram, diharamkan. Ada juga khawf yang sifatnya tabi'i, tabiat manusia. Begitupun khasyah. Munasabatul ayah lil bab, korelasi ayat dengan bab yang kita bahas. Ana fiha wujuba ikhlasil khasyah, sesungguhnya dalam ayat ini merupakan dalil tentang wajibnya mengikhlaskan khasyah. Ay al-khawf wal-haybata allati hiya asasul ibadati lillahi wahdah. Yaitu rasa takut yang merupakan pokok ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Asasul ibadah lah kita bahas sebelumnya. Al-khawf wal-raja dan juga mahabbah. Nah, ini antara pokok-pokok ibadah. Asas-asas ibadah. Didasari dengan al-khawf, rasa takut. Ya. Masuk ke dalamnya khusyah. Dan juga ar-raja, berharap. Dan yang ketiga, al-mahabbah, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Mustafad min al-ayah. Faidah apa saja yang diambil dari ayat ini. Yang pertama, wujubu ikhlasil khasyah illahi wahda. Wajibnya mengikhlaskan khasyah hanya untuk Allah saja. Yang kedua, anna syirka la yanfa'u ma'ahu amah. Sesungguhnya kesyirikan, ya, tidak bermanfaat amalan yang dilakukan bersama kesyirikan. Ya. Orang-orang musyrik walaupun ketika itu mereka memakmurkan masjid Allah, tidak bermanfaat. Kenapa? Dikarenakan amalannya disertai dengan kesyirikan. Ya. Orang-orang musyrik pada zaman Nabi SAW, mereka memuliakan Masjidil Haram. Memuliakan Ka'bah. Ya. Bahkan sampai muncul keyakinan di tengah-tengah mereka, barang siapa yang berani untuk menghancurkan Ka'bah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghancurkan orang tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Mereka meyakini demikian. Nah, dikarenakan banyak kisah-kisah yang terjadi, ya, di tengah-tengah mereka. Bagaimana keadaan orang-orang yang berani menghancurkan Ka'bah? Nah, Allah hancurkan. Seperti Ashabul Fil, ya, yang disebut dengan pasukan gajah. Nah, ketika mereka hendak menghancurkan Ka'bah, berangkat dari Yaman, hendak menghancurkan Ka'bah. Ya, yang masyhur dengan sebutan Raja Abroha atau Gubernur Abroha. Nah, Allah hancurkan mereka. Barakallahu fikum. Sehingga mereka meyakini. Nah, keyakinan demikian. Ya, sehingga mereka memuliakan Ka'bah. Tapi, sifat mereka memuliakan Ka'bah, memakmurkan Masjid Allah, Baitul Masjid Haram, tidak bermanfaat bagi mereka. Kenapa? Dikarenakan disertai dengan kesyirikan. Nah, sehingga Allah katakan tidak layak bagi orang-orang musyrik memakmurkan Masjid Allah. Yang ketiga, anna imaratal masajid innama takulu mitra'ati wal amali salih la mujarradil bina. Sesungguhnya memakmurkan masjid-masjid itu dengan melaksanakan ketaatan dan amalan soleh, bukan sekedar membangunnya saja. Nah, walaupun membangun pun termasuk di antara memakmurkan masjid. Tapi, yang sangat diharapkan adalah mengisinya dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, membangun masjid, amalannya besar. Termasuk wakaf. Ya, yang mengalir pahalanya walaupun seorang telah meninggal dunia. Nah, tapi perkara yang sangat penting juga adalah memakmurkannya dalam bentuk beribadah, melaksanakan ketaatan di dalamnya. Banyak orang yang sekarang semangat membangun masjid, akan tetapi malas untuk memakmurkan dengan melaksanakan ketaatan di dalamnya. Ya. Kadang-kadang banyak kita saksikan masjid-masjid yang besar, megah, ternyata yang melaksanakan sholat berjamaah hanya beberapa orang saja. Bahkan kadang-kadang gak ada sholat berjamaah setiap waktunya. Ya, hanya maghrib, isya saja. Nah, atau hanya subuh saja. Duhur, asar gak ada jamaah. Nah, sehingga bukan sekedar membangun saja. Walaupun membangun pun, keutamanya besar. Tapi lebih daripada itu, hendaklah memakmurkannya dengan melaksanakan ketaatan dan amalan soleh. Nah, yang keempat, al-hassu ala imaratil masajid hissian wa ma'nawiyan. Hasungan untuk memakmurkan masjid-masjid baik secara hissi ya, terasa, terlihat, atau secara maknawi, ya, baik secara fisik, nah, membangun masjid tadi kita sebutkan, membersihkan masjid, masya Allah, ini ibadah, ya, termasuk di antara membangun masjid, membersihkan yang kotornya, nah, kemudian juga perlengkapan-perlengkapan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masjid, karpet misalkan, nah, atau kalau gerah kipas angin, nah, dan yang semisalnya, ini pun termasuk memakmurkan masjid secara fisik sifatnya, ya, dan juga memakmurkan masjid secara maknawi dengan rangka beribadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara faedah-faedah dari ayat yang kita bacakan tadi. Sebagai hasungan dari kita untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Nah, baik secara fisik ataupun secara maknawi. Ya. Melihat masjid kotor, nah, kita bersihkan. Nah, ini ibadah. Ya. Ada sampah di masjid, kita pungut, kita buang ke tempatnya. Nah, termasuk ibadah. Jangan kita sepelekan. Ya. Atau, tadi kita sebutkan, melengkapi kebutuhan-kebutuhan masjid, karpetnya, kipas anginnya, atau mungkin mushaf dan sebagainya. Ini ibadah. Ya. Yang mana kita berlomba-lomba dalam melaksanakannya. Apalagi memakmurkan dalam bentuk ibadah dan ketaatan di dalam masjid. Nah, ini perkara yang sangat dihasut. Kalau bukan orang-orang beriman, siapa yang akan memakmurkan masjid? Nah, sehingga kita senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, orang yang hatinya terkait dengan masjid, nah, rindu dengan masjid, ya, termasuk di antara orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sungguh kenikmatan yang besar. Apalagi kalau masjidnya masjid al-sunnah wal jamaah. Nah, yang tegakkan sunnah di dalamnya. Ya, memberantas kebid'ahan-kebid'ahan. Ya, kita berdoa mudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memiliki masjid ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.